Konsultasi Syariah. Hukum berkurban dengan kambing betina. Pertanyaan, apakah hewan kurban harus jantan? Bolehkah berkurban dengan kambing betina? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Tidak ada ketentuan jenis kelamin hewan kurban, sehingga boleh berkurban dengan hewan jantan maupun betina. Dalilnya, hadis dari Ummu Qurzin radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, akikah untuk anak laki-laki 2 kambing dan anak perempuan 1 kambing. Tidak jadi masalah jantan maupun betina. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i, dan disahihkan Al-Albani. Berdasarkan hadis ini, Asy-Syairazi, Asy-Syafi'i mengatakan, jika dibolehkan menggunakan hewan betina ketika akikah berdasarkan hadis ini, menunjukkan bahwa hal ini juga boleh untuk berkurban. Al-Muhaddab. Hanya saja, bagi Anda yang mampu membeli hewan jantan, sebaiknya tidak berkurban dengan betina. Mengingat hewan jantan umumnya lebih mahal dan lebih bagus daripada betina. Sementara kita disyariatkan agar memilih hewan sebaik mungkin untuk kurban, sehingga pahalanya lebih besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka itu menunjukkan ketakwaan hati. Quran Surat Al-Hajj ayat 32. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, mengagungkan syiar Allah dalam bentuk berkurban adalah dengan mencari yang paling gemuk dan paling bagus. Tafsir Ibnu Katsir. Demikian, Allahu A'lam.